pacar lewean karo bakule. Kukue bunder-bunder rasane seger, pendin namangan orang blengar-blengar. Jangan dikeliru, tuku kali kacar dijamin mutu. Regane jelas murah, cepet dituku. Mbok ajokan wis aja ragu-ragu. Jangan nanti.